Pertanyaan berikut, I want to ask about the 10 paramis. The description of each of them and how to develop them. Because I heard that in order to attain jhana and other meditation results, it will be based on this person's paramis. If the explanation is too long, it can be explained in another Dhamma talk. Pertanyaan berikut, saya ingin bertanya tentang 10 parami dalam hal penjelasan terhadap masing-masing parami tersebut, kemudian bagaimana mengembangkan mereka. Sebab saya dengar bahwa agar seseorang bisa mencapai jhana dan pencapaian meditasi lainnya, itu bergantung pada parami orang tersebut. Do you want to fulfill these 10 paramis? Do you want? Okay, good, good. There are 10 paramis. Dhanna, silencia, brilliance, and the lens of Uriya, then this Nikama, Pinya Uriya, not Pinchma. And this Sitcha Madhikana, Midu Bekha Dikti Dada. Number one, Dana. Donation. What you must donate. Number one, you must donate your wife. Your sons, your daughters, your husband. Can you pull this dana parami? Previously you told me, yes. You must pull this, but not only this. You must donate your belongings like our bodhisattva. Then, while offering belongings, there are both animate and inanimate. The animate is gold, silver, etc., jewels, etc. Animate is, according to ancient tradition, there are many cattle. So this also you must donate. Again, if someone wants your eye, you must donate. If they want left eye, then you must donate left eye. If they want right eye, then you must donate right eye. If they want both, then you must donate both. If they want your hand, then you must offer your hand. So, if they want your life, then you must offer your life also. Such type of donation is necessary. This is especially for bodhisattvas. But if you are not yet become bodhisattva, it is not necessary. It is not necessary to donate your wife, to donate your husband, but according to my idea, if you can donate your wife and your husband, it is very good. Why very good? You want to attain Nibbana. Nibbana, what is the meaning of Nibbana? Nibbana is Nivana. Vana is... Sumi. Vana is especially the name of dana attachment. That dana, two together, two objects, three objects, four objects, two together. So because of this reason, this vana is called dana. Nibbana is no such tana. So if you want to attain Nibbana, Nibbana there is no tana. So you must relinquish everything. Your belongings, your wife, your husband, your sons, your daughters. This is necessary if you want to attain Nibbana. So this is number one, parami. Number two is sila. You must purify your sila. Number three is nikama. You must renounce. Renunciation is necessary. Can you renounce? Renounce means you must left behind your home. You must go port. Do you understand? Go port. Go port means you must ordain. So this is necessary. Apakah kalian ingin mengamalkan atau memenuhi ke-10 parami ini? Jadi parami yang pertama adalah dana. Dana itu berarti berderma, memberi. Apakah kalian mampu memberikan istri kalian, putra kalian, putri kalian, atau suami kalian? Apakah kalian bisa memenuhi ini? Ya, tadi kalian sudah mengatakan ya, berarti kalian harus memenuhi ini. Dan bukan hanya mendermakan atau memberikan istri dan suami, putra-putri, tetapi juga apa yang dimiliki, harta yang dimiliki. Jadi itu mencakup juga emas yang dimiliki, perak, permata, dan harta-harta lainnya. Bahkan kalau ada orang menginginkan mata kalian, kalian juga harus memberikannya. Kalau orang lain, kalau ada yang meminta mata kiri kalian, kalian harus memberikan mata kiri Anda. Kalau ada yang minta mata kanan Anda, maka Anda harus memberikan mata Anda, mata kanan Anda. Atau kalau ada yang meminta kedua mata Anda, Anda harus memberikan keduanya. Ada yang minta tangan Anda, Anda harus memberikannya dengan cara memotong tangan Anda. Ada yang minta nyawa Anda, Anda harus memberikannya. Jadi memberikan secara demikian itu penting untuk mengamalkan atau memenuhi dana parami ini. Tetapi ini sesungguhnya hanya wajib dilakukan oleh seorang bodhisatta. Kalau bukan bodhisatta, tidak perlu melakukannya secara demikian. Tetapi bagaimanapun juga, kerelaan untuk memberikan istri atau suami ini penting, perlu bagi kalian. Mengapa? Karena kalian ingin mencapai Nibbana. Apa artinya Nibbana? Nibbana berarti nirwana, tidak ada wana. Wana sendiri secara harafiah bisa berarti suatu jalinan, suatu jahitan. Jadi jalinannya adalah tanha atau kemelekatan. Jadi tidak ada jalinan kemelekatan terhadap berbagai objek. Jadi kalian harus untuk mencapai Nibbana, kalian harus menanggalkan semua tanha kalian. Kalian harus merelakan semuanya, termasuk harta milik kalian, istri maupun suami. Kemudian parami yang berikut adalah sila, sila parami. Jadi kalian harus memurnikan sila kalian. Kalian harus memiliki moralitas yang baik. Kemudian yang ketiga adalah nekama. Nekama secara harafiah berarti pergi, meninggalkan. Jadi kalian meninggalkan rumah kalian, pergi, pergi kemana? Yaitu pergi menjadi seorang yang seorang petapa, menjadi seorang yang sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Number four is Kanti. Kanti is patience. Smiladu equanimity, like body sadda, lomahasa chadaga. You must be patient cold. You must be patient hot. Oh, today very cold. It is not good to meditate. Today very hot. I cannot meditate well. It is impossible. Today food is not good quality. Very poor quality. I cannot meditate. This is also not good. Today food is very good. I can eat a lot. No sleepiness overwhelm me. This is also not good. So you must be patient cold. You must be patient hot. You must be patient others' torturings. This is important. If you cannot bear, then this is problem. You will accumulate many unwholesome dhammas. They insult me such and such words. They told me such and such way. In this way, if you are thinking, this is you are accumulating unwholesome dhammas only. You are not meditating. So if you want to meditate, this khandi or upakha, this is very important. But in this case, khandi is you must be patient. So when everybody insults to you by speech or by bodily action, you must be patient while you are accumulating wholesome dhammas. If you cannot be patient, then if you have a lot of anger or a lot of unhappiness feelings, you are accumulating a wholesome dhammas only. You are not meditating. Yang parami yang berikut, yang keempat adalah kanti atau kesabaran. Ini mirip dengan keseimbangan batin atau UPK. Jadi kalian harus bersabar terhadap panas, dingin. Jadi janganlah mengeluh bahwa saat ini sedang panas, saat ini sedang dingin, tidak cocok untuk apa meditasi dan sebagainya. Ini sangat penting. Kemudian kalian juga terhadap makanan juga seyogianya bersikap bersabar, dan janganlah mengatakan oh ini makanannya tidak enak, ini makanannya enak, lantas kalian makan banyak menjadi ngantuk dan sebagainya. Jadi kalian harus bersabar terhadap panas, dingin, dan berbagai perlakuan lainnya yang tidak enak. Jadi kalian harus mampu untuk menerima itu semua. Kalau tidak, maka kalian akan mengumpulkan berbagai hal-hal yang bersifat tidak baik, tidak bajik. Mengumpulkan berbagai akusala, hal-hal yang bersifat akusala. Sering ada mengatakan, oh orang ini mengucapkan kata-kata seperti ini, seperti itu. Nah, kalau kalian mengumpulkan sifat-sifat akusala demikian, maka kalian tidak akan mampu untuk berlatih meditasi. Jadi dalam hal ini, kanti atau kesabaran ini sangat penting. Terhadap setiap perlakuan yang tidak menyenangkan, baik melalui ucapan maupun jasmani, kalian harus bersabar terhadap itu semua. Kalau kalian tidak bersabar, maka akan muncul kemarahan, muncul kebencian, muncul perasaan tidak senang, maka selanjutnya akan memunculkan hal-hal yang bersifat aku salah lainnya, dan itu tidak akan membuat kalian tidak bisa bermeditasi. Number four is waria, apa usaha. There are four types of waria. Number one, you must try hard not to ogre any unwholesome demands which you had. Which had never occurred in your mentality in this very life. Do you understand? For example, you had not yet married. You must not marry always. You must remove this unwholesome dhamma. Do you understand? Oh, very good. Then, number two is, you must try hard to destroy unwholesome dhammas, which had already occurred in your mind. So, for example, if you had already married, you must renounce. This is very good. That renunciation is you are destroying your attachment to your family. So you must try to destroy this defilements. Yang parami yang kelima atau parami yang berikut adalah wiria atau semangat atau usaha. Jadi ada empat jenis wiria. Yang pertama adalah hal-hal yang bersifat aku salah yang belum muncul, itu kita berusaha untuk agar terus menerus untuk jangan sampai muncul. Jadi yang tidak baik yang belum muncul diusahakan tetap tidak muncul. Contohnya apa? Kalau kalian belum nikah, maka belum kawin, maka seyogianya kalian tetap tidak nikah, ya. Kalian paham? Jadi yang kedua, wiria yang kedua adalah berusaha untuk melenyapkan hal-hal yang bersifat aku salah yang sudah ada dalam batin kalian. Jadi misalnya kalau kalian sudah menikah, maka seyogianya kalian meninggalkan kehidupan berumah tangga. I do not encourage temporary renunciation. Temporary is not good. Is it true? Then, number three is, if you had not yet achieved any wholesome dhamma, you must try hard to achieve, to accumulate such type of wholesome dhammas, such as jhana wholesome dhammas, Vipassana wholesome dhammas, mega wholesome dhammas, etc. Yang wiria, jenis wiria yang ketiga adalah kebajikan yang belum muncul dalam diri kalian, kalian seyogianya berusaha untuk meraihnya. Contohnya misalnya kebajikan jhana, kebajikan meditasi vipassana, kemudian kebajikan magga phala, itu yang belum muncul dalam diri kalian, seyogianya kalian berusaha untuk meraihnya. Number four, waria, usaha. If you had already accumulated some wholesome dhammas, you must try. Do you accumulate these wholesome dhammas again and again to increase up to the end of final cessation, up to nirvana stage? Kemudian yang keempat, wirya yang keempat adalah segala kebajikan yang kebajikan yang sudah, kalau kebajikan sudah ada dalam diri kalian, kalian seyogianya berusaha untuk menambahnya, menambah lagi sampai kalian mencapai nibbana. While accumulating these four types of wariya usaha, you must have enough endeavor, strong endeavor. May my life disappear, no problem. May my bones only remain, no problem. Only seconds and sinews remain, no problem. All bloods may go away, no problem. I only try. Such type of endeavor is necessary. Dalam berusaha untuk mengamalkan wirya parami ini, maka seseorang perlu berusaha sekuat tenaga. Jadi bahkan kalau perlu, walaupun jiwa ini dikorbankan, itu pun tidak masalah. Walaupun nanti hanya sisa kulit membalut tulang, itu pun tidak bermasalah. Walaupun darah saya sampai mengalir sampai kering, saya pun tidak akan mundur, pantang mundur bagi saya. Jadi usaha yang demikian itu sangat perlu, sangat penting. Number 6 is Vinaya. You should have enough wisdom faculty for prosperous in this very life or for the attainment of Nibbana. That is especially Vipassana Vinaya. You must understand what is ultimate materiality, what is ultimate mentality, what is their causes, what is dependent origination. You must try to understand mentality, materiality, and their causes by your own direct knowledge. Again, you must try to understand anicca, dukkha, and another nature of those mentality, materiality, and their causes. Such type of wisdom faculty is one type of parami. Parami yang keenam adalah panya, yaitu kebijaksanaan. Jadi kalian harus memiliki kebijaksanaan yang cukup. Apakah ini untuk pencapaian di kehidupan ini atau kelahiran ini atau bukan? Jadi tujuannya untuk mencapai nibbana. Terutama adalah kebijaksanaan atau pengetahuan vipassana. Jadi kalian harus memahami, mengetahui apa itu yang disebut sebagai fenomena batin yang paling hakiki, apa itu fenomena materi yang paling hakiki, apa sebab yang menimbulkannya, asal muasalnya bagaimana. Kemudian kalian juga perlu mengetahui proses yang terjadi pada berbagai fenomena materi dan fenomena mental. Melalui pengetahuan langsung kalian, kalian juga seyogianya memahami anicca, dukkha, dan anatta. Kalian perlu melihat atau mengalami langsung fenomena, atau melihat langsung fenomena materi dan mental dari aspek anicca, dukkha, dan anatta. Jadi kemampuan kebijaksanaan demikian itu sangat penting. Number 7 is sitya. You must always tell the truth. This is very important. If you tell always the truth, if something happened or some danger happened to you, I never do such and such work. Because of this truth, I may prepare this suffering, etc. If you do in this way, then if your sitya parami is real sitya parami, it will answer. Yang berikut adalah sitya parami, yaitu kebenaran. Jadi kalian harus berusaha senantiasa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, menceritakan kebenaran. Ini sangat penting. Jadi kalau kalian bisa senantiasa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, misalnya kalian mengatakan bahwa ini terjadi pada diri saya. Semoga dengan ungkapan kebenaran ini saya terbebas dari segala penderitaan. Jadi itulah yang disebut sebagai sitya parami. Itu yang perlu kalian kembangkan selalu. For example, in one of previous lives, our bodhisattva became a quail. You know quail? What that? Quail, small bird. So when he was born, very soon, the whole forest was burnt. Then his mother and father, etc., all fly away. He was alone in the forest. Fire is coming. At that time, he knew the truth. I have wings, but I cannot fly. I have food, but I cannot walk. My mother and father fly away. Because of this truth, may this fire not come to me. He do this dejana, fire automatically stop, never come to him. Is it good? Very good. This is saying the truth only. So you should put this parami. You must never tell lie. This is very important. Contohnya adalah dalam kelahiran lampau bodhisatta kita, beliau pernah terlahir sebagai seekor burung puyuh, kalau nggak salah, puyuh quail. Dan ketika itu dia baru lahir, burung, anak burung puyuh tersebut baru lahir. Dan ketika itu hutan yang ditinggalinya itu terbakar, dan dia hanya sendirian saja pada saat terjadi kebakaran hutan demikian. Lantas ketika melihat api yang sudah mendekat, lantas anak burung puyuh tersebut, dia melakukan atau dia mengucapkan sebuah ungkapan kebenaran. Dia melakukan suatu apa yang kita kenal sebagai satyakriya. Ya, satyakriya, dia melakukan suatu ungkapan, mengucapkan suatu ungkapan kebenaran, di mana ungkapan kebenarannya itu adalah bahwa walaupun saya memiliki sayap, tetapi saya tidak bisa terbang. Walaupun saya memiliki kaki, tetapi saya tidak bisa jalan. Kedua orang tua saya sudah terbang pergi meninggalkan saya. Semoga dengan ungkapan kebenaran, ungkapan yang sesuai kenyataan ini, api tidak bisa mendekat ke saya. Pada saat itu dia melakukan adithana seperti ini, Dan ternyata betul api tidak bisa mendekat ke dia. Jadi itulah apa sacca parami yang seyogianya kalian kembangkan. Jadi usahakanlah jangan mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, usahakanlah tidak berbohong. Cerita yang tentang tadi itu, yang burung puyuh itu ada ditemukan di parita yang kita sering baca, ya. Watta. Number 8 parami is adhidhana parami, strong determination. I will ordain as a siyale. If you have strong determination, you should not go back. Try. I will ordain as a bhikkhu. Oh, please ordain. Don't do anything. One example I want to show. This is very important. In one of past lives, our bodies are that brigade, Demi Ajataka. Demi, when he was born in the village, he remember his past life because of Jadisra knowledge. He reflect, oh, I'm coming to this village. Oh, this village is very splendid, very wonderful. From where I came down to this village, when he reflect in this way, he saw, he came down from Deva world to this village. Then again he reflect, I went to Deva world from where? He saw that from hell he went to the Deva world. How long I had been in hell? 60,000 years. Then again he reflect, why I was go down, when I was reborn in hell for 60,000 years. He know that he was again in this palace for 20 years. Because of this unwholesome karma, I was reborn in hell for 60,000 years. So he began again how many years? 20 years only. But he was, because of this, when he was gay, he may have a lot of anger, he may have a lot of attachment. Who? Attached. His wife, his sons, his daughters, his belongings, his powers, etc. Such type of unwholesome karma produced to be reborn in hell. How long? 60,000 years. Now, again, I came to this palace again. Then it is sure I must go hell again. So he prayed a lot. Because of this reason, he decided, I will breathe in, not to move. I will breathe in, not to talk. I will breathe in, not to hear. Do you understand? Good? Very good. Huh? He never talk anyone from childhood. He never trying to hear any other sound. He breathe in not to hear. He never trying to move his limbs. He never trying to move his limbs. If they put in this way, he always stay day, the whole day, the whole night, he stay in this way only. Then how he will urinate, how he will defecate, he do in the same way, no, without moving, he do. The whole body smashed with pieces, no problem. He had khandi barami, a lot khandi barami, a lot ubaka barami. Is it good? Why you are doing like that? Oh, many, many, many. So if it is good when you are trying this different types of makeup, so you should emulate this example. How long he do this determination? 60 years. He never moved. He never moved his hand, he never moved his leg. He never moved his body. Strong determination. Such type of strong determination when accumulating wholesome dhammas is necessary. You should accumulate this example. Yang berikut, parami yang berikut adalah adithana. Para adithana parami, yaitu kita memiliki suatu tekad yang kuat. Misalnya apabila kita sudah bertekad menjadi seorang seale, seyogianya jangan pulang lagi. Apabila sudah bertekad menjadi seorang biku, maka jangan mengerjakan hal-hal yang lain lagi. Contohnya adalah dalam sebuah kisah kelahiran lampau dari Bodhisatta kita. Beliau saat itu terlahir sebagai seorang Temi. Dan seorang yang bernama Temi. Dan dia hidup di dalam, terlahir di dalam, di sebuah kampung. Pada saat itu dia memiliki kemampuan untuk mengingat kelahiran lampaunya. Dia mencoba untuk melihat. Sebelum dia terlahir di kampung ini, dia terlahir sebagai apa? Ternyata dia melihat bahwa sebelum dia terlahir di kampung ini, dia terlahir sebagai seorang dewa. Kemudian dia melihat lagi ke belakang lagi. Sebelum terlahir sebagai seorang dewa, dia terlahir sebagai di mana? Lantas dia melihat bahwa dia terlahir di alam neraka. Dan dia berada di alam neraka ini sebanyak 60 ribu tahun. Dan dia melihat, mencoba melihat lagi, sebelum dia terlahir di alam neraka tersebut, dia terlahir sebagai apa? Dia terlahir di mana lagi? Dan ternyata dia melihat bahwa dia terlahir di kampung ini juga. Pada saat itu dia hidup sebagai seorang raja. Jadi karena pada saat dia menjadi seorang raja selama 20 tahun, dia sebagai seorang yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, memiliki juga kemarahan yang banyak, memiliki kemelekatan yang banyak juga terhadap istri, terhadap putranya, terhadap kekuatannya, kekuasaannya, terhadap apa yang dimilikinya. Jadi karena berbagai hal-hal yang bersifat tidak baik demikian, bersifat akusala demikian, muncul pada saat dia menjadi seorang raja di kampung ini. Dia memerintah selama 20 tahun, akhirnya membuat dia jatuh ke alam neraka sebanyak 60 ribu tahun. Kemudian dia merenungkan kembali bahwa saat ini saya terlahir di kampung ini, nantinya saya pasti akan juga terlahir di kembali lagi ke alam yang rendah. Oleh karena itu dia bertekad untuk tidak bergerak, juga tidak berbicara, juga tidak mendengar. Jadi sejak kecil dia sudah bertekad untuk tidak bergerak, termasuk menggerakkan tangannya, menggerakkan tubuhnya, menggerakkan kakinya. Kemudian dia juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun, kemudian juga tidak berusaha untuk tidak mendengarkan apapun. Jadi sepanjang hari dia berpura-pura seperti seorang yang lumpuh. Nah, bagaimana kalau mau membuang air kecil, membuang air besar? Jadi dia hanya diam saja, ya. Jadi dia tidak takut badannya dikotori oleh kotoran, dikotori oleh kencing dan sebagainya. Jadi dia memiliki kesabaran yang banyak, yang besar. Jadi dia tidak berusaha untuk mempercantik diri untuk make up. Jadi dia melakukan ini berpura-pura sebagai seorang yang lumpuh selama 60 tahun. He do this dhyana for how long? For 16 years. He always pretend to be a deaf and dumb. Why he did do this dhyana? Because he don't want to access his throne. This throne. He don't want to be gangke. So because of this reason, he pretend to be a deaf and dumb. When he was 16 years old, his parents decided to throw away him from palace. So they told chariot to carry this person up to cemetery and then bury in the cemetery. In this way, they gave the order. Then chariot carry this demi to the cemetery. When he reached cemetery, he dig one pit to bury him. At that time, only Timmy told that chariot, "What are you doing?" So chariot explained the story. At that time, chariot quickly go back to the palace and told, "You are son, now talk. Please come." So they, all families and all maybe royal families went together with king. And they asked men about this problem. Then at that time, Demi explained his story. And then he renounced. When he renounced, all people in the country also follow after Demi. And they all ordained. And they practice samatha and vipassana diligently in the forest, Himalaya. Is it good? Very good. Oh. Jadi rupanya ini adalah seorang pangeran, seorang anak raja. Jadi bukan 60 tahun, tapi 16 tahun, ya. Jadi dia berpura-pura sebagai seorang yang bisu, seorang yang tuli, yang lumpuh selama 16 tahun. Mengapa dia melakukan ini? Karena dia tidak mau menjadi seorang raja. Jadi dia tidak mau nanti diangkat menjadi seorang raja. Karena kalau menjadi seorang raja nanti bisa melakukan karma buruk lagi. Nah, karena orang tuanya melihat dia sudah 16 tahun masih lumpuh juga dan tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya orang tuanya memerintahkan seorang Sais untuk membawa anak tersebut ke sebuah kuburan untuk dikubur di tempat tersebut. Dan Sais ini dia membawa anak ini ke suatu pekuburan dan menggali sebuah lubang siap-siap untuk mengubur anak tersebut. Tetapi rupanya ketika itu anak ini langsung berbicara ke Sais tersebut, "Apa yang Anda akan lakukan?" Lantas Sais ini menjelaskan segalanya. Dan dia buru-buru kembali ke istana untuk menceritakan hal ini ke sang raja ke orang tua anak tersebut. Akhirnya semua anggota kerajaan mendatangi pekuburan tersebut dan bertanya kepada anak tersebut. Dan anak tersebut lantas menjelaskan mengapa sampai dia melakukan hal ini. Dan akhirnya anak ini dia meninggalkan kehidupan di istananya, dan ternyata belakangan semua orang yang ada di negeri tersebut, termasuk yang ada di istana maupun yang orang biasa, orang awam, mereka semua menjadi seorang petapa, meninggalkan kehidupan berumah tangga dan tinggal di hutan mempraktikkan samatha vipassana. Number 9 is metta parami. Number 10 is upekkha parami. Especially when he fulfilling metta parami, he emphasizes metta jhanas. When he fulfill upekkha parami, our bodhisattva usually emphasizes upekkha jhana. But we have explained Lomahansa Sadaka story. Such type of upekkha also he fulfilled. So in this case, he fulfilled Metta Jhana Bharami, Karuna Jhana Bharami, Mudita Jhana Bharami, and Upekkha Jhana Bharami. Four sublime abidance. Because of the power of this four sublime abidance, especially because of the power of Metta Jhana Bharami, when he became Buddha, our Buddha has a lot metta to every being. Why? In his last life, as a Siddhartha, what is his wholesome karma which produces his birth, linking five aggregates, Padisandhi five aggregates? Mentality and materiality. What is wholesome karma? This, when he is practicing metta jhana in previous lives, before metta jhana there are excess concentrations, upachara, samadhi, wholesome dhammas. One of these upachara, samadhi, wholesome dhammas produce our bodhisattva's bodhisandhi but linking five aggregates. So after Parisandhi there are bhuvangas. The object of Parisandhi also metta jhana object. The object of bhuvanga also metta jhana object, same object. Because of this reason, in throughout the life, Bhuvanga Chaita is a lot. Many times they arise between two cognitive processes. This is what host. That's this is host. Host. Host. Host. Host. Mm. Host. Yeah. So host mind. Because of this reason, his original mind is full of metta. Because of this reason, he had a lot of metta to Rahula. He also had same metta to Devadatta. No difference. He had a lot of metta to Yasodhara. He had also same metta to Chenjakmana. No difference. Everybody, he had a lot of metta to everybody, to every being. He had a lot of karuna, compassion to everybody, every being. No difference. Is it good? Very good. I have a lot of metta to my husband. I had a lot of metta to my wife. Is it good? No good. Only one. No good. Only everybody. Everybody do everybody equal metta, it is very good, because this is wholesome dhamma. only wife, only husband, this is unwholesome. So it is not good. So if you want to attain Nirvana, then you should fulfill this Metta Parami, Karuna Parami, Mudita Parami, Upekkha Parami also. Parami yang berikut adalah yang kesembilan adalah Metta Parami. Kemudian yang ke-10 adalah Upekkha Parami. Jadi pada saat seseorang ingin mengamalkan atau mengembangkan Metta Parami, dia seyogianya menekankan pada Metta Jana. Demikian pula pada saat seseorang ingin mempraktikkan Upekkha Parami, dia seyogianya menekankan pada aspek Upekkha Jana. Kita sudah menceritakan kisah tentang Loma Hansa, dan jadi kita bisa lihat Sang Bodhisatta dalam kelahiran lampaunya, beliau sudah mengembangkan penuh Metta, Karuna, Mudita, dan Upekkha. Jadi empat kediaman luhur, empat Brahma Wihara. Jadi ketika Sang Bodhisatta kita menjadi Buddha Gautama, beliau memiliki metta yang besar terhadap semua makhluk hidup. Beliau memiliki cinta kasih yang besar terhadap semua makhluk hidup. Jadi ketika Bodhisatta kita terlahir sebagai Siddhartha, jadi dalam pada saat beliau pada saat muncul patisandi citta atau kesadaran penyambung dalam kelahiran sebagai Siddhartha itu dalam kelahiran lampaunya itu beliau sesungguhnya sudah mengembangkan metta jana. Dan karena dengan metta jana itu dia bisa mencapai upacara samadhi, dan kualitas dari upacara samadhi inilah yang menimbulkan yang dipenuhi dengan metta, inilah yang menjadi sebab musabab munculnya kesadaran penyambung kelahiran sebagai Siddhartha. Jadi karena adanya patisandi citta yang penuh dengan metta, karena latihan metta jana yang dilakukan dalam kelahiran lampau, sehingga jadi dalam kelahiran ini patisandinya penuh dengan metta, dan dari patisandi citta lantas muncul bawangga citta yang juga dipenuhi dengan metta. Jadi baik patisandi maupun bawangganya itu dipenuhi dengan metta, sehingga dalam kelahirannya sebagai Siddhartha sepanjang hidup bawangga cittanya itu selalu dipenuhi dengan metta juga. Dan maksudnya bawangga citta itu adalah dalam setiap rentetan proses kesadaran, di antara rentetan proses kesadaran itu ada bawangga citta. Dan bawangga citta itu adalah ibaratnya sebagai tuan rumah kesadaran kita. Jadi pada saat tidak muncul kesadaran yang lain, bawangga citta inilah yang muncul. Jadi dia seolah-olah bertindak sebagai tuan rumah. Jadi atau sebagai kondisi batin aslinya. Jadi bawangga citanya ini penuh dengan metta. Terhadap Rahula, putra tunggalnya, beliau memiliki cinta kasih yang dalam. terhadap Dewadatta yang telah mengkhianatinya, dia juga memiliki cinta kasih yang dalam. Kemudian terhadap Yasodhara atau istrinya, beliau memiliki cinta kasih yang dalam. Terhadap Cincamana yang menfitnahnya, dia juga memiliki cinta kasih yang dalam. Jadi beliau tidak memiliki perbedaan sikap terhadap kedua jenis orang demikian. Terhadap setiap orang, beliau memiliki cinta kasih yang dalam. Demikian pula, beliau juga memiliki karuna atau belas kasih yang dalam terhadap setiap orang. Jadi, beliau selalu memiliki rasa kasihan terhadap mereka yang sedang menderita. Jadi, tidak seperti kalian hanya memiliki meta terhadap suami sendiri, hanya memiliki meta terhadap istri sendiri. Jadi bagus kan kalau misalnya memiliki meta terhadap setiap orang. Jadi bukan hanya terhadap satu orang saja. Jadi kalau kalian ingin mencapai nibbana, maka kalian harus memupuk meta, karuna, mudita, dan upekkha. Harus memupuk niat yang tulus agar semua makhluk hidup berbahagia, yaitu metta. Kemudian karuna, niat yang tulus agar semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Kemudian mudita adalah rasa turut bergembira atas keberhasilan orang lain. Dan upekkha adalah keseimbangan batin. Jadi kalian seyogianya memiliki empat kediaman luhur demikian, yaitu metta, karuna, mudita, dan upekkha, empat brahma wihara. These ten paramis are especially for bodhisattvas. If they want to become Buddha, they must fulfill these ten paramis without exception. But Savaka's disciples, if they want to realize Nibbana only, if they don't want to become Buddha, then it is not necessary to fulfill these ten types of paramis. But they must fulfill two pattas. Number one, Adhikara Kusala. Number two, strong desire. Adhikaro cha chandata. These two are necessary. What is Adhikara? Adhikara means very strong and powerful wholesome dhammas to carry up to Nibbana. Such type of wholesome dhammas are called Adhikara Kusala. What are such type of wholesome dhammas? In brief, Charana in Vajja. But again, if we summarize, there are four only. Number one, Dana. Number two, Sila. Number three, Samatha. Number four, Vipassana. When accumulating these four types of wholesome dhammas, you must always wish for realization of Nibbana. If you wish for realization of Nibbana while accumulating dana, while observing sila, while practicing samatha, such type of wholesome dhamma is called charana wholesome dhamma. But when practicing vipassana, you must try to understand ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. Ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes are called formations sankhara. These formations are the object of vipassana. If you contemplate these formations as anicca, dukkha, anatta, such type of contemplation is called vipassana. But this vipassana is both sides. Sometimes this vipassana knowledge also can produce new existence. If you not yet become arahat. If it produce new existence such that vibhacana become charana as well as vicha. But some vibhacana insights do not produce any new existence, only decisive supporting God's for realization of nibbana. Such type of vipassana is only vijja. So these two types of charana and vijja are called adhikara kusala, strong powerful kusalas. You must accumulate such type of wholesome dhammas in previous life as well as in this very life. Now in this retreat we are teaching samatha and vipassana systematically. Maybe some may be successful, some are not yet successful. Please accumulate. This, if you want to realize nibbana, this is necessary. Then another important thing is chanda. You must have strong desire. Oh, if it is possible, then I want to try. I want to order. But it is not possible for me. Such type of desire is impossible. I only try. Such type of strong desire for realization of nibbana is necessary. Oh, I can practice only 10 days. I can practice only 2 months. I can practice only 3 months. This is impossible. Is it possible? Not possible for realization of nibbana. So strong desire is necessary. So these two factors, number one, adhikara kusala, number two, strong desire is necessary for savagas, for realization of nibbana, for the attainment of nibbana. Jadi pengumpulan parami-parami itu terutama ditujukan bagi seorang bodhisatta. Jadi bagi seseorang yang ingin menjadi seorang Buddha, seorang Sambuddha, maka dia harus memenuhi ke-10 parami tersebut tanpa pengecualian. Jadi tidak boleh kurang satu parami pun. Tetapi bagi mereka yang hanya ingin menjadi seorang sawaka, mereka yang hanya ingin menjadi seorang arahat biasa, seorang siswa, menjadi siswa dari seorang Buddha, maka ke-10 parami ini tidak diperlukan secara penuh. Jadi yang diperlukan hanya ada 2 saja, yaitu yang pertama adalah apa yang disebut sebagai adhikara kusala, yang kedua adalah canda. Adhikara kusala adalah kebajikan yang sangat kuat, yang amat sangat kuat. Tujuannya agar bisa membawa seseorang menuju nibbana. Jadi dengan kusala atau kebajikan yang sangat kuat ini, barulah seseorang bisa menuju nibbana. Yang kedua, canda, itu adalah keinginan yang kuat. Dalam hal ini, apa yang dimasukkan dengan kebajikan yang sangat kuat? Bisa dikatakan itu adalah wijja sama carana. Ini sering, kata ini kita sering temukan dalam Buddha Nusati. Jadi pengetahuan dan praktik, dan itu ada berbagai jenis, dan pada dasarnya bisa disimpulkan hanya menjadi 4, yaitu dana, sila, samatha, dan vipassana. Jadi apabila kita sedang mengumpulkan berbagai kebajikan, maka kita perlu memunculkan suatu niat untuk mencapai nibbana. Misalnya pada saat kita sedang melakukan dana, mengumpulkan, melakukan, mengamalkan sila, sedang berlatih samatha dan vipassana, kita perlu meniatkan bahwa praktik saya ini semoga bisa membawa saya menuju nibbana, dan itu semua adalah yang disebut sebagai carana kusala dhamma atau kebajikan carana, kebajikan praktik. Kemudian pada saat seseorang sedang berlatih vipassana, dia seyogianya mampu melihat berbagai fenomena materi dan fenomena mental yang muncul, dan mampu melihat proses-proses yang terjadi dalam fenomena materi dan fenomena mental tersebut. Dan fenomena-fenomena ini tanpa prosesnya merupakan adalah apa yang disebut sebagai sangkara atau suatu bentuk-bentuk yang keberadaannya itu bersyarat, dan itu merupakan objek, yaitu sangkara ini merupakan objek dari vipassana. Seseorang juga pada saat dia mempraktikkan vipassana juga perlu melihat, perlu merenungkan aspek anicca, dukkha dan anatta dari berbagai sangkara ini. Itulah baru disebut sebagai vipassana. Kadang-kadang apabila seseorang dia menjalankan vipassana, dia tetap akan menghasilkan keberadaan yang baru, masih akan menghasilkan eksistensi yang baru. Dan ini, dalam hal ini ada, selain ada carana juga ada wijja, ya. Jadi vipassana yang menghasilkan keberadaan yang baru, tetapi ada juga vipassana yang tidak akan menghasilkan eksistensi yang baru. Jadi dengan kata lain, dia sudah mencapai nibbana. Dalam hal ini hanya ada faktor wijja saja, dan wijja carana wijja tambah carana ini, inilah yang disebut sebagai adhikara kusala, yaitu kebajikan yang amat sangat kuat. Jadi kita kebajikan-kebajikan ini bukan hanya dikumpulkan pada kelahiran ini saja, tetapi juga harus dikumpulkan dalam kelahiran yang sebelumnya. Jadi kebajikan seperti ini bukan hanya apa yang dikumpulkan dalam kelahiran ini, tetapi dalam kelahiran lampau juga. Jadi di dalam retret ini kita sudah mencoba untuk berlatih samatha vipassana. Ada beberapa yang sudah berhasil, ada yang belum berhasil. Bagi mereka yang berniat untuk mencapai nibbana, maka kebajikan-kebajikan ini sangat penting, ya. Kemudian faktor yang kedua, canda, yaitu keinginan yang kuat, ya. Harus memiliki keinginan yang kuat. Ada sejumlah orang mengatakan, oh ini tidak mudah dilakukan, ya. Sering mengeluh, dan itu bukanlah contoh dari memiliki keinginan yang kuat. Yang seyogianya dilakukan adalah saya akan mencoba terus. Dan itu bukan hanya dilakukan selama 10 hari, bukan hanya dilakukan selama 2 bulan, 3 bulan, karena kalau hanya 10 hari, 2 bulan, 3 bulan, maka itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kita juga perlu memiliki keinginan yang kuat. Karena itu diperlukan untuk menjadi seorang sawaka, jadi untuk mencapai nibbana sebagai seorang sawaka, sebagai seorang siswa. Today, let us stop here. If there is any question about this tomato, Okay, you can ask. To accept everything with equanimous mind. Equanimous mind means not a lot of attachment, not a lot of hatred. Without attachment, without hatred. In the middle, equanimous mind, especially this is the result of Upekkha Jhana. The result of Upekkha Jhana means he always contemplate the activity of the law of karma. This karma produces such and such result. He always contemplate this karma and karma result. Because of this reason, he had equanimous mind always. He had no attachment, he had no hatred to anybody. Jadi pertanyaan dari Bapak Suhirman adalah dari apa yang telah dijelaskan Seadau sebelumnya, apakah bisa disimpulkan bahwa Upekkha itu adalah kemampuan untuk menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Jawaban dari Seadau adalah, ya betul, Upekkha boleh dikatakan adalah kemampuan untuk menerima apa adanya, cuma ditambahkan lagi dengan batin yang seimbang. Jadi tidak memiliki kemelekatan, juga tidak memiliki kebencian atau penolakan. Jadi itu memang merupakan hasil dari pencapaian Upekkha Jhana. Jadi pada saat seseorang melakukan Upekkha Jhana, maka dia senantiasa merenungkan hukum karma. Dia merenungkan bahwa karma ini akan menghasilkan akibat ini, karma itu akan menghasilkan akibat itu. Jadi dia mampu untuk melihat semua ini dengan batin yang seimbang. Jadi tidak ada kemelekatan, juga tidak ada penolakan atau kebencian. In this case, if we had such type of attachment, attachment is one type of unwholesome karma, we call this is lobha. That attachment also can produce unwholesome results. The hatred is, this is also one type of unwholesome karma. That hatred karma also can produce unwholesome results. He understands this the workings of karma. Because of this reason, he can fix his mind in an equanimous quality always. Not to have attachment, not to hatred anybody. Jadi kemelekatan itu bisa dikatakan itu juga merupakan suatu bentuk loba, keserakahan, dan kemelekatan akan menghasilkan akibat yang tidak baik, akibat yang bersifat aku salah. Demikian pula kebencian. Kebencian akan menghasilkan aku salah kama, akan menghasilkan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik akan menelorkan hasil yang tidak baik, akibat yang tidak baik. Dan seseorang yang berusaha untuk berlatih dalam UPK Jana, dia akan mencoba untuk memahami bekerjanya kama, bekerjanya hukum kama. Dia berusaha untuk mematok batinnya, dia berusaha untuk menjaga batinnya agar selalu dalam keadaan seimbang. Mengenai kalau saya dalam meditasi, sebelum saya meditasi, saya merenung dulu, merenung tentang tilakana itu bagus atau tidak. Terus kalau bagus, bagaimana cara kalau saya merenung tentang anatta? Terima kasih Bante. Kalau bagus bagaimana merenung tentang anatta? Anatta, anapana? Anatta. Kalau bagus, bagaimana kalau hanya merenungkan anatta? Kalau bagus, bagaimana caranya merenung tentang anatta? Oh, anatta. Oh, nah, bagaimana caranya? Before I begin to meditate, usually I contemplate tilakana, anicca, dukkha, and anatta. Is it good or not? If it is good, then how to contemplate anatta? If you see ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes, at that time only you can contemplate as anicca, dukkha, and anatta. But without seeing ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes, if you contemplate nature, dukkha, and anatta, such type of contemplation is only superficial, not real vipassana. So because of this reason, you cannot understand anatta. The meaning of anatta is, for example, our body is made up of subatomic small particles called kalapas. If you analyze those kalapas, you can see ultimate materiality. This ultimate materiality, as long as they arise, they pass away very, very quickly, non-stop, throughout the life. As long as they arise, they pass away, so you must contemplate them as anicca and impermanent. They are always oppressed by rising and passing away, so they are dukkha, suffering. But in them, there is no permanent self, permanent adha, which is not yet perished away. So no adha, because of adha, then you can contemplate another. No adha means another. Na adha, no adha, same. Saya kehilangan. Jadi, pada saat Anda melihat fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki dan prosesnya, barulah Anda bisa melihat anicca, dukkha, dan anatta. Apabila Anda tidak mampu untuk melihat fenomena materi, fenomena batin yang paling hakiki dan prosesnya, dan Anda hanya merenungkan anicca, dukkha, anatta saja, maka apa yang Anda lakukan, perundungan itu hanyalah bersifat superficial saja, hanya bersifat apa, permukaan saja. Jadi itu bukanlah wipasana yang sesungguhnya. Dengan cara demikian, Anda tidak akan memahami apa yang disebut sebagai anatta. Badan kita terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut sebagai kalapa. Apabila kita menganalisis kalapa ini, kita mencermati kalapa ini, maka kalapa ini terdiri dari fenomena materi yang paling hakiki. Dan fenomena materi yang paling hakiki ini akan muncul tenggelam secara terus-menerus sepanjang hidup kita. Jadi apabila kita mampu melihat muncul tenggelamnya fenomena materi maupun fenomena batin ini, maka kita akan melihat bahwa itu sesungguhnya tidak kekal. Jadi pada saat itu kita melihat anicca. Pada saat kita melihat muncul tenggelamnya berbagai fenomena ini, batin kita menjadi apa? Kita menjadi tertekan. Maka itu yang disebut sebagai dukkha. Pada saat kita melihat muncul tenggelamnya berbagai fenomena ini, kita akan memahami bahwa tiada suatu diri yang kekal, tidak ada sesuatu yang disebut sebagai atta. Maka itulah yang disebut sebagai anatta. I want to ask a question. Is it a light of wisdom also produced by our mind or from the outside? Pertanyaan kedua, biasanya pada saat meditasi menggunakan penutup mata karena cahaya dari luar sangat silau. Cara yang lebih baik yang menggunakan alat atau dibiarkan saja? Terima kasih. Is the light of wisdom produced by our mind or come from outside? The first question. The second question, when practicing meditation, sometimes one use the one cover to cover the eyes so that the light did not disturb him. Is that using the cover is good or not? Using the cover or not using the cover, which one is better? The light of wisdom is produced by concentrated mind only. Especially, that concentration must be deep and profound, nearly up to excess concentration stage. But preliminary concentration also can produce light, but that light is very weak. Excess concentration also can produce light, but that light also a little bit weak. If we compare it with the light which is produced by jhana concentration. Cahaya kebijaksanaan hanya dihasilkan oleh batin yang terkonsentrasi. Dan itu hanya terjadi pada saat konsentrasi kita sedang berada dalam kondisi yang sangat dalam. Jadi keadaan demikian, hanya cahaya kebijaksanaan umumnya dihasilkan bagi mereka yang sudah mendekati upacara samadhi atau tingkatan menjelang memasuki jhana. Tetapi biasanya pada tahap awal samadhi atau parikama samadhi itu juga akan menghasilkan cahaya kebijaksanaan, cuma kekuatannya masih sangat lemah. Kemudian upacara samadhi atau tingkatan menjelang memasuki jhana itu juga menghasilkan cahaya kebijaksanaan. Tetapi kalau dibandingkan dengan cahaya kebijaksanaan yang dihasilkan oleh mereka sudah berada dalam jhana, maka cahaya kebijaksanaan yang dihasilkan oleh tingkatan upacara samadhi ini relatif lemah. For some meditators, external light is a little bit problem means they cannot differentiate the light of wisdom and external light. Because of this reason, they use Svankava to cover the eye, Svante. They use Svante to cover their eye. However, some meditators, they can differentiate. Because of this reason, they do not use Svante to cover their eye. So, because of this reason, it depends on meditator's desire. However, many meditators, if they practice diligently in daytime, the light of wisdom is very strong and powerful. But nighttime, if they practice, the light of wisdom is very weak. There are two reasons. One reason is usually they do not eat dinner. Because of this reason, their body a little bit weak. This is one reason. Another reason is they practice the whole day diligently. Because of this reason, night time, they are tired. This is another reason. There is also another reason. Some meditators in previous night, they practice night time only. Such type of meditators, when they practice night time, their concentration is very good. But some meditators, they do not emphasize night time in accumulating parami. Because of this reason, they cannot meditate well in night time. Beberapa meditator agak terganggu dengan cahaya yang berasal dari luar. Mereka tidak bisa membedakan antara cahaya kebijaksanaan dan cahaya yang berasal dari luar. Oleh karena itu, mereka menggunakan penutup mata. Tetapi, bagi sejumlah yogi atau bagi sejumlah meditator, mereka mampu membedakan cahaya kebijaksanaan, yang mana cahaya kebijaksanaan, yang mana cahaya yang berasal dari luar. Oleh karena itu, mereka tidak menggunakan penutup mata. Jadi apakah menggunakan penutup mata atau tidak itu bergantung pada terserah pada sang yogi. Jadi maunya bagaimana? Apabila seorang meditator dia berlatih dengan tekun, kadang-kadang dia akan menghasilkan cahaya kebijaksanaan yang sangat kuat pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, cahaya kebijaksanaannya itu lemah. Ini ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah karena dia tidak makan malam, sehingga badannya pun menjadi lemah pada malam hari. Jadi cahaya kebijaksanaan yang dihasilkan pun menjadi lemah. Kemudian sebab yang kedua, dia sudah berlatih sepanjang hari. Oleh karena itu, pada malam hari badannya menjadi badannya sudah lelah, dan itu membuat cahaya kebijaksanaan yang dihasilkan juga menjadi lemah. Kemudian ada sejumlah sebab yang ketiga, ada sejumlah yogi, mereka dalam kelahiran lampau mereka, mereka lebih banyak berpraktik, berlatih pada siang hari. Oleh karena itu, konsentrasi mereka cukup bagus kalau berlatih pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, konsentrasi mereka tidak begitu bagus. Oleh karena itu, pada malam hari, cahaya kebijaksanaan yang dihasilkan pun menjadi lebih lemah, karena konsentrasi mereka juga lebih lemah. Tunggu, perbedaan antara faktor jhana pertama dengan terlalu cepat. Oke. Tunggu, saya kehilangan. Mulai dari jhana satu ya. Oh ya. When one has entered the first jhana, can he still hear the sound? The second question are the jhana factors. For example, in jhana, the first jhana, there is vitaka, vichara, and ekagata. In the daily life also, there is, according to Abhidhamma, there is also vitaka and vichara, and also ekagata. Is it the same one who it is in the factor in the jhana and the factor in the daily life, and how to differentiate them? Also, actually in upacara samadhi, there has existed the jhana factor. How to differentiate between the jhana factor in upacara samadhi and apana samadhi? Please try. If a meditator in the first jhana attainment, when his pajana is very deep, and then he cannot hear any sound. But if jhana concentration is not deep enough, then when sound is very strong, attack to his ear, then he may hear this sound. But this is not within jhana. When he hears sound, And then they generally he out of jhana. Apabila seseorang memasuki jhana yang pertama secara mendalam, maka dia tidak akan mendengarkan suara. Tetapi kalau konsentrasinya tidak cukup dalam dan dia lantas muncul suara yang cukup kuat dari luar, dan bisa saja dia mendengar suara tersebut. Tetapi pada saat dia mendengar suara tersebut, dia bisa mendengar suara tersebut, dia sedang tidak berada di dalam jhana. Dia tidak berada di dalam jhana. What example? Penarive Mahamoglana Abda Bigami Arhat. On the bank of the Bodha River, he was entering Anindya Samapati. Anindya Samapati, according to commentary's explanation, fourth jhana. When he was in fourth jhana, sometimes he heard elephant sounds. Kaimbhimisara's elephants are playing in the Dabodha River. While playing in the Dabodha River, they attack to each other. They shout loud sounds. These sounds attack to his ear. So occasionally, he heard sound. But actually, when he heard sound, temporarily he was out of jhana, but he quickly again entered into jhana again. Contohnya adalah Yang Mulia Mahamoggallana, ketika beliau sudah mencapai arhat, beliau sedang memasuki suatu keadaan meditasi yang disebut sebagai Anindya Samapati di pinggir sebuah sungai. Menurut kitab komentar, yang dimasukkan dengan Anindya Samapati adalah jhana keempat. Pada saat itu, pada saat beliau sedang memasuki Anindya Samapati, kadang-kadang beliau masih mendengar suara gajah. Jadi pada saat itu, gajah-gajah yang dipelihara oleh Raja Bimbisara, mereka sedang bermain-main di tepi sungai tak jauh dari tempat Mahamoggallana bermeditasi. Jadi pada saat gajah-gajahnya sedang bermain-main, itu mereka juga kadang-kadang mengeluarkan teriakan-teriakan, mengeluarkan suara. Ya. Dan Mahamoggallana kadang-kadang mendengarkan suara itu. Tetapi pada saat dia mendengar suara gajah-gajah itu sesungguhnya dia berada di luar jhana. Tetapi beliau mampu dengan cepat masuk ke dalam jhana kembali. One day he informed his experience to the Buddha. At that time, Buddha also explained his experience. One day, our Buddha is dwelling in a forest near one field. Surrounding that forest, there are paddy fields. One farmer is plowing his field with oxes. At that day, one thunderbolt attacked to this oxes. And farmer, they already died. At that day, our Buddha is walking in the forest on his walking path, entering into one attainment. He did not hear that thunderbolt sound. His concentration very powerful, very deep. Please try. Buddha did not hear the thunderbolt sound. Thunderbolt. Oh, Tanuba. Oh. The farmer attacked, one farmer attacked by the thunderbolt. Thunderbolt, they, or they died. Two oxen and farmer died. Kemudian, Yang Mulia Mahamoggallana memberitahukan pengalaman tersebut ke Sambuddha. Lantas Sambuddha juga menceritakan apa yang dialami oleh beliau. Beliau mengatakan suatu saat beliau sedang bermeditasi di sedang berdiam di sebuah hutan dan di dekat hutan tersebut ada sawah dan ada seorang petani sedang membajak sawahnya dengan beberapa ekor kerbau. Lantas pada saat itu muncul petir dan petir tersebut menyambar sang petani dan kedua kerbaunya dan akhirnya petani dan kedua kerbau ini meninggal. Dan pada saat itu Sambuddha sedang melakukan meditasi jalan, sedang memasuki keadaan meditasi yang dalam. Beliau mengatakan beliau tidak mendengar suara petir tersebut. In daily life, there are also Udaka, Uchara, Bidhi, Sukha, Ikagata. It is true. But this Udaka, Uchara, Bidhi, Sukha, Ikagata sometimes associate with wholesome dhammas. Sometimes associate with wholesome dhammas. But the power is not same. The degree is different. In excess concentration stage, there are also Udaka, Uchara, Bidhi, Sukha, Ikagata, it is true. In jhana stage, they are full absorption stage. They are also Udaka, Uchara, Bidhi, Sukha, Ikagata, it is true. However, the degree quality is different. In excess concentration stage, frequently meditator fall into Bhunga. In full absorption stage, five jhana fetters became very powerful and strong, so it can maintain for a long time without interruption by Bhunga. So they can maintain 1 hour, 2 hours, etc., their jhana concentration because of the jhana fetters are very strong and very powerful. Jadi tadi menyambung yang tadi, pada saat itu Sang Buddha sedang melakukan meditasi jalan dan beliau memasuki suatu kondisi meditasi yang dalam. Jadi karena kekuatan kedalaman dari meditasi beliau, beliau sampai tidak mendengarkan bahkan suara petir pun. Nah, sekarang menjawab pertanyaan yang kedua. Di dalam kehidupan sehari-hari kita memang ada juga witaka wicara, juga ada ekagata. Cuma witaka wicara dan ekagata yang muncul dalam kehidupan sehari-hari ini itu masih kadang-kadang muncul bersamaan dengan hal-hal yang bersifat akusala, kadang-kadang bersekutu dengan kusala. Jadi bisa akusala, bisa bersekutu dengan dhamma yang bersifat akusala, bisa juga bersekutu dengan yang bersifat kusala. Kemudian dalam hal kekuatannya pun itu berbeda. Jadi memang benar bahwa di dalam upacara samadhi sudah ada 5 faktor jhana. Dan di dalam apana samadhi atau full absorption, absorpsi penuh, juga ada 5 faktor jhana. Cuma Perbedaannya adalah kualitas mereka yang berbeda. Kalau di dalam upacara samadhi, seseorang masih bisa sering jatuh ke dalam keadaan bawangga. Tetapi, di dalam apana samadhi, di dalam kondisi jhana, karena faktor jhananya sudah demikian kuat, sehingga itu mampu membuat orang tersebut berada dalam keadaan jhana secara penuh, maksudnya tanpa gangguan di sela-selanya, mampu berada dalam kondisi jhana demikian selama 1 atau 2 jam. Jadi perbedaannya adalah dalam hal kekuatannya. Jadi kalau di dalam seseorang yang sudah memasuki apana samadhi atau memasuki jhana, maka faktor jhananya itu sangat kuat. Sedangkan di dalam upacara samadhi itu lebih lemah. In this case, commentary explains with one example. A young child, while he is trying to stand up, frequently he falls down to the ground because his limbs are not strong enough to maintain his body. In the same way, in excess concentration stage, Pajana Fetas are not strong enough to maintain his concentration for a long time. Because of this reason, he meditated frequently fall into Poenga. But a strong, powerful man, old man, for about 20 years, 30 years old man, he can stand for a long time without falling down to the ground, because his limbs can maintain his body for a long time. In the same way, in jhana concentration stage, 5 jhana pradas are very powerful. It can maintain jhana concentration for a long time without falling into bhuvanga. Di dalam Athakatha, kitab Athakatha, kitab komentar, kitab ulasan, diberikan sebuah perumpamaan. Seorang anak kecil apabila dia berusaha untuk berdiri, maka dia akan sering terjatuh kembali karena pada saat itu kakinya belum cukup kuat untuk menahan berat badannya. Demikian pula kelima faktor jhana yang ada pada yang muncul pada upacara samadhi itu tidak cukup kuat untuk mempertahankan konsentrasi yang dalam. Oleh karena itu, seseorang masih bisa sering terjatuh ke dalam bawangga, kondisi bawangga. Nah, demikian pula apabila seorang yang sudah mencapai usia 20 tahun, maka dia mampu berdiri dalam jangka waktu yang lama karena kakinya sudah cukup kuat untuk menahan beban berat badannya. Demikian pula bagi mereka yang sudah memasuki apana samadhi atau full absorption, absorpsi penuh, maka kelima faktor jhana mereka cukup kuat sehingga batin mereka bisa bertahan dalam keadaan konsentrasi secara penuh dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa terjatuh ke dalam kondisi bawangga. Now, I want to ask about bawangga object. During our present, this present life, the bawangga object will be the same, or it can be changed? Do you want to know? Please try this dependent origination. You will understand what is your bawangga object. So, one meditator's bhuvanga object, another meditator's bhuvanga object, not same. Some meditators Dayabhunga object is dhana object. For example, donation put to the Sangha, etc. But some meditators bhunga object is sila, observing sila. Because sila gamma produce their bhunga mindset. Some meditators like our Buddha, his bhunga object is metta, jhana object. So different objects. So what is your bhunga object? I cannot understand, I cannot know. But if you want to know, please practice dependent origination. Jawabannya adalah Anda mau mengetahui objek bawangga Anda, ya silakan berlatih. Jadi untuk mengetahui objek bawangga kita itu apa, kita harus mempraktikkan paticca samuppada. Objek bawangga dari seorang yogi tidak apa, satu yogi sama yogi yang lainnya itu tidak selalu sama. Ada yang objeknya itu adalah dana, misalnya berdana makanan kepada sangga. Kemudian ada juga objek bawangga mereka itu adalah sila. Bodhisatta kita yaitu ketika beliau terlahir sebagai Siddhartha, objek bawangga beliau adalah metta. Jadi saya tidak tahu bawangga, objek bawangga Anda apa. Jadi Anda harus melihat sendiri. Oke. Sharing merit, huh? Perilek, perilek. Idame punya. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahan hoduk. Idame punya. Nibbana sa. Pachyo. Hoduk. Idame punya. Sabha sadhana. Pajema. Desabe. Mesama, punya baga, labandu, sadu.